Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala mengenai syubhah yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin, ahlu syirik, yang mereka berusaha bagaimana mengelabui kaum muslimin atau bagaimana mengelabui keumuman manusia secara keseluruhan. Nah, mereka dengan menggunakan kias-kias yang fasid, yang rusak, kemudian dengan apa? Dengan bodohnya mereka terhadap makna syirik, bodohnya mereka terhadap makna ibadah, kemudian seakan-akan mereka menampilkan di hadapan ahlu tauhid bahwasanya mereka yang benar. Nah, kita akan sampaikan di sini. Kita lanjutkan apa yang beliau sebutkan di sini. Naam wa yuqalu lahu aidan, dan dikatakan juga pada dia, qauluka, ucapanmu, asyirku ibadatul asnam. Syirik itu kan menyembah berhala. Nah, kata dia ya. Naam, hal muraduka anna syirka makhsusun bihadza? Apakah yang kamu inginkan itu bahwasanya kesyirikan itu khusus dengan ini saja? Kita tanya seperti itu karena dia mengkhususkan bahwasanya syirik itu kan menyembah berhala. Kalau nyembah orang soleh bukan syirik katanya, kata mereka nih ya. Nah, kita katakan, kita tanya. Syirik itu kan menyembah berhala, kata dia. Kita tanya lagi. Apakah yang kamu inginkan itu bahwasanya kesyirikan itu khusus menyembah berhala saja? Wa anal i'timada 'alas salihin, dan bahwasanya menyandarkan diri kepada orang soleh, wa du'a'ahum, dan berdoa kepada mereka, la yadkhul fi dzalik, tidak masuk dalam kesyirikan. Kita tanya seperti itu ya. Fahada yaruddu ma dzakarallahu fi kitabih, yang seperti ini. Naam, sungguh telah terbantah dengan apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an, min kufri man ta'allaqa 'alal malaikah, tentang kufurnya orang yang menyandarkan diri, menggantungkan dirinya, hatinya kepada para malaikat. Aw Isa, atau kepada Nabi Isa. Aw salihin, atau kepada orang-orang saleh. Naam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perhatikan di situ. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian sekali-kali berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Syai'an di situ nakirah. Sedangkan kaidahnya an-nakirah fi siyakin nahyi tufidul umum. Nakirah itu kalau dalam bentuk nahi, didahului nahi, maka memberikan faedah umum. Maksudnya apa? Siapapun orangnya, la malakan muqarraban wala nabiyan mursalan. Tidak dengan nabi yang diutus, tidak pula malaikat yang terdekat. Enggak boleh sama sekali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya. Falabudda an yukirra. Nah, pasti dia akan mengakui, yukirra lak, mengakui untukmu, anna min asyraka, anna man asyraka fi ibadatillahi ahadan minas salihin, fahadha huwa syirku al-madhkuru fil Qur'an wa hadha huwa al-matlub. Nah, dia akan mengakui dan akan mengatakan apa? Bahwasanya barang siapa yang berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah dengan seseorang, baik dari kalangan orang saleh, fahada huwa syirku, maka inilah kesyirikan al-madhkur yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa hadha huwal matlub, inilah yang kita inginkan. Paham ya? Akhirnya dia ngaku kan? Akhirnya dia ngaku. Nah, pertama dia mengatakan syirik itu kan menyebab berhala saja. Setelah kita kejar ya, kita kejar. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti kamu membatasi syirik itu menyembah berhala. Kalau menyembah orang soleh bukan syirik. Hah? Kalau menyadarkan diri, meminta kepada orang soleh bukan syirik. Akhirnya dia mengatakan, oh iya, iya itu syirik. Nah itu yang diinginkan. Ngapain lari kesana kemari? Langsung aja mengatakan syirik, selesai. Nah, akhirnya kata beliau mengatakan, wasirul masalah, nah, rahasia. Atau inti daripada permasalahan. Nah, sirul masalah, rahasia atau inti daripada permasalahan. Annahu idza qala, bahwasanya apabila dia berkata ana la usyrik billah. Gayanya nih ya, gayanya, perhatikan gayanya. Gayanya bagaimana dia ketika melantunkan kata-kata, seakan-akan benar itu ya. Dia mengatakan ana la usyrik billah. Aku tidak berbuat syirik kepada Allah. Faqullahu, katakanlah kepada dia, wa ma syirku billah? Aywa, bingung dia. Apa itu syirik kepada Allah itu? Fasirhu li, jelaskanlah kepadaku. Fasirhu li maksudnya bayinhu li. Jelaskanlah kepadaku. Nah, fa'in qala, jika dia mengatakan huwa ibadatul asnam. Nah, perhatikan ini. Jika dia mengatakan syirik kepada Allah itu menyembah berhala. Fakul, maka katakanlah wa ma ma'na ibadatul asnam? Fasirha li. Apa maknanya menyembah berhala itu? Jelaskanlah untukku. Fa'in qala, jika dia menjawab dan mengatakan ana la a'bud illallah, dia mau lari nih, perhatikan ini gayanya, dia mau lari bagaimana dia. Nah, dia mengatakan aku tidak beribadah kecuali kepada Allah, katanya. Fakul, katakanlah, ma makna ibadatullah, sekedar aja apa makna beribadah kepada Allah itu, fasir hali, jelaskanlah kepadaku. Fa'in fasfaroha, jika dia menjelaskan bima bayyanahul Qur'an, fahul matlub, jika dia benar-benar menjelaskan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, maka itu yang diinginkan. Wa'in lam ya'rifhu, tapi kalau dia tidak tahu, cuma ngomong omong kosong gitu, ditanya apa syirik, gak tahu. Apa itu ibadah, gak tahu. Apa itu menyebab neraka, gak tahu. Apa itu makna beribadah kepada Allah Ta'ala, gak tahu. Fakaifa yadda'i syai'an wa huwa la ya'rifhu, bagaimana dia mengaku dengan sesuatu, mengaku-ngaku dengan sesuatu, tapi padahal dia sendiri nggak tahu. Bodoh berarti kan? Bodoh, hati-hati. Kebodohan itu adalah apa? Perkara yang sangat memprihatinkan dan harus dihindari, sehingga apa? Sehingga kita tidak terjatuh dalam perkara yang berbahaya seperti ini. Naam. Da'un qatilun. Ewa. Penyakit yang bersama membunuh. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sering kita ulang-ulang itu ya, menyebutkan dalam kitab beliau Nuniyah, apa kata beliau? Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Bahwasanya kebodohan itulah penyakit yang bisa membunuh. Tapi obatnya apa obatnya? Obatnya dua perkara yang tidak akan terpisahkan. Nasun minal Qur'ani aw min sunnatin. Nas, dalil dari Al-Qur'an atau dari sunnah. Wa tabibuhu, dan dokternya siapa dokternya yang akan menjelaskan? Akan menjelaskan, akan mensyarah, kemudian juga memahamkan siapa? Wa tabibu dzakal alim rabbani, dan dokternya adalah al-alim rabbani. Dokternya yang bisa memahamkan Al-Qur'an Sunnah, nah, untuk mengobati penyakit bodoh tersebut siapa? Al-alim rabbani, huwal ladzi yu'allimu an-nas, nah, min shigharil ilm qabla kibarih. Yaitu orang yang mengajari manusia mulai dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Nah, jadi tadarut syai'an fa syai'an, seperti itu. Nah, itu. Jadi kebodohan yang dibiarkan, kebodohan seperti ini. Kalau kebodohan dibiarkan, bagaikan apa kemarin? Bagaikan kegelapan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis, beliau mengatakan bahwasanya kama huwa ma'lumun anil ilma nurun, sebagaimana sudah diketahui bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa anna iblisa yuhassinu lil insan, dan bahwasanya iblis itu menghias-hiasi manusia. Ifa'an nur, untuk memadamkan cahaya tersebut. Liyatamatkana minhu fi dzulmah, agar manusia itu bisa terjerumus pada kegelapan. Wala dzulmata ka dzulmatil jahl, tidak ada kegelapan yang lebih gelap melainkan kegelapan kebodohan. Nah, ayo barakallahu fikum. Berikutnya. Wa in fatara dzalika bi ghairi makna, sekarang kalau seandainya dia menafsirkan tidak sesuai dengan Al-Qur'an, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam Al-Qur'an. Fa in fassara dzalika bi ghairi ma'nahu, jika dia menafsirkan, menjelaskan tidak sesuai dengan maknanya, bayyanta lahul ayati alwadhihati, maka engkau jelaskan kepada dia ayat-ayat yang jelas, yang gamblang, yang nampak, fi makna syirki, berkaitan masalah makna syirik. Nah, syirku billah, nah, berkaitan masalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatul awthan, dan berkaitan masalah menyembah berhala, dilarang. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tajtanibut taghut. Disuruh menjauhi at-taghut. Barakallahu fikum. Ancamannya berat. La in asyrakta la yahbatana amaluk. Hancur amalannya, ancamannya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Hancur semua amalannya jika tertampur dengan syirik ini. Na'udzubillah ya. Aywa. Semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadzal zaman bi'ainih. Nah, dan bahwasanya yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan pada zaman ini secara zatnya. Nah, inilah yang mereka kerjakan seperti ini. Jadi mereka merinci gitu loh. Asnam itu sendiri, ini sendiri, seperti itu. Padahal apa? Padahal menurut ahlul ilm, nah, yang namanya asnam memang asnam itu adalah sesuatu yang disembah yang dia itu memiliki bentuk gitu loh. Dipahat patung itu. Paham ya? Terkadang bentuk manusia, bentuk gajah, ada juga seperti itu. Nah, mungkin bentuk apa? Bentuk singa, mungkin ada juga seperti itu. Itu namanya sanam. Tapi kalau wasan apa wasan? Wasan itu umum. Kullu ma ubida min dunillah wa laysa lahu surah. Seluruh yang diibadahi selain Allah tapi tidak memiliki bentuk, itu namanya apa? Wasan. Jadi mana yang lebih umum? Yang lebih umum adalah wasan ini, ausan. Sepeda bagaimana sepeda? Sepeda kalau disembah bisa jadi wasan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tidak harus bentuknya seperti apa? Seperti berhala tadi. Kalau sonam tadi apa? Khusus ya. Sonam itu ma'ubida min dunillah walahu suratun. Dia memiliki bentuk yunhat. Bentuk dipahat seperti manusia, seperti gajah dan misalnya itu. Nah, tapi kalau wasan itu umum. Hatta semut kalau diibadahi apa? Wasan juga. Kalau ada yang baik semut, ada semut diibadahi disembah, wasan. Nah, mati-hati itu ya. Ewa. Jadi beda ya antara wasan dengan sonam itu dalam artian maknanya. Adapun keduanya saling melengkapi dalam artian wasan itu lebih umum daripada asnam. Al-awsan a'am minal asnam. Kenapa? Karena sonam tadi khusus apa? Sesuatu yang dipahat. Yang dibentuk gitu. Kalau wasan ini bagaimana? Umum. Mau dibentuk, enggak dibentuk, kalau disembah selain Allah, wasan. Naam. Hewa. Berikutnya. Wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadzal zaman bi'ainihi. Inilah yang dilakukan di zaman ini, sekarang ini, di zaman Syekh Muhammad Abdul Wahhab ya, sekarang kita jauh dari zaman beliau. Zaman beliau jauh dari zaman kita. Sudah seperti ini keadaannya. Wa anna ibadatallahi wahdahu la syarika lah. Dan bahwasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tidak sekutu baginya, hiyal lati yungkiruna alaina, mereka yang ingkari dari kita. Mereka mengingkari, enggak seperti itu. Kenapa kalian membatasi beribadah kepada Allah taala saja? Dan kenapa kalian tidak mau beribadah dengan patung-patung atau orang soleh itu? Kenapa cuma batas untuk Allah Subhanahu wa taala saja? Wa yusayyihuna atau wa yasihuna fihi, mereka berteriak-teriak, yasihun teriak ya. Mereka berteriak fi kama saha ikhwanuhum, sebagaimana saudara-saudara mereka orang-orang kufar ya, orang musyrikun, mereka berteriak haitsu qalu, ketika mereka mengatakan aja'al al-alihata ila wahida inna hadza laysa la syai'un ujab. Perhatikan ini. Apakah dia Muhammad itu hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah? Sesungguhnya ini perkara yang aneh. Perkara yang aneh katanya. Nah, ilah yang banyak kok dijadikan satu. Nah, seperti ini. Orang-orang kufar Quraisy di antaranya mereka berteriak-teriak, enggak terima gitu loh. Enggak terima ketika Rasulullah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Mereka marah. Teriak-teriak. Aja'al al-aliyata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia tidak menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah? Paham kan berarti mereka? Mereka paham makna la ilaha illallah, paham, cuman mereka tidak mau dan enggan itu ya. Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah perkara yang mengherankan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian juga tuduhan siapa itu? Abu Lahab. Nah, Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad. Lantangnya seperti itu mengatakan celakalah engkau ya Muhammad. Ali hada jama'atana. Apakah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, engkau mengumpulkan kami? Langsung dibantah dari apa? Dari langit yang tujuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dari atas langit yang tujuh. Bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat apa? Surat Al-Lahab. Kena dua-duanya. Abu Lahab kena, istrinya juga kena, Ummu Jamil. Ummu Jamil siapa namanya Ummu Jamil? Ummu Jamil namanya Arwa. Arwa bintu Naam Abi Sufyan. Dia adalah saudarinya saudarinya siapa itu? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ayawa. Ummu Jamil namanya Arwa bintu Abi Sufyan. Abu Sufyan namanya siapa? Abu Sufyan namanya Sakhr bin Harb. Sakhr bin Harb. Naam. Terkenal itu. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Justru celakalah tangan kedua Abu Lahab itu. Paham ya? Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi, jangan sembarangan. Karena yang namanya Ahlul Haq itu senantiasa ditolong. Dan senantiasa diuji. Ujiannya berat. Bukan ringan. Kalau ringan kan masih mudah ya. Kita masih bisa menerpa. Dan bisa naam menghindar. Tapi terkadang kita tidak bisa menghindar. Dalam artian tetap mengenai diri kita. Mulai dari ujian, cacian, makian, pukulan, tendangan, pengusiran. Banyak sekali. Nah, barakallahu fikum. Sehingga jangan merasa apa? Jangan merasa naam kita aman dari fitnah, aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, jangan. Nah, barakallahu fikum. Tapi ingat, janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan terpenuhi. Dalam artian apa? Pasti tidak menyelisih janjinya. Barakallahu fikum. Naam. Wal haqqu mansurun wa muntahanun fala ta'jab fa hadhi sunnatur rahmani. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim dalam nuniyahnya, kata beliau apa? Wal haqqu mansurun wa muntahanun fala ta'jab fa hadhi sunnatur rahmani. Yang namanya kebenaran itu akan apa? Mansur, ditolong. Kemudian apa? Muntahanun, diuji. Tapi apa kata beliau? Fala ta'jab, jangan kamu merasa heran. Jangan kamu merasa heran. Fa hadhi, maka dua perkara ini sunnatur rahmani, merupakan apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad aja ya, sudah kita lewati berkali-kali kan, dipukul sama kaumnya enggak balas. Cuman sekedar apa? Mengusap pada wajahnya, darah yang mengalir pada wajahnya diusap. Setelah diusapkan apa Rasulullah? Rasulullah enggak mengumpulkan manusia teman balas. Setelah itu enggak, Rasulullah mengatakan apa? Allahumma fili qawmi fa'innam la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu, orang-orang bodoh. Bayangkan itu. Kalau kita mungkin enggak kuatnya seperti itu ya. Ditampar, ditendang, kita balas seperti itu. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak marah dan berusaha menahan diri untuk tidak marah dan membalas mereka. Biarkan. Nah, suatu ketika ada yang balas sendiri. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah. Kenapa? Karena kita ini ya, walaupun terkadang kita membaca kitabnya para salaf, membaca kitabnya para salafun salih, kalau kita bandingkan ibadah kita, kita bandingkan ilmu kita dengan mereka, jauh. Tapi paling minim kita menyerupai mereka. Walaupun enggak sama persis, tapi menyerupai. Dari amalannya, amalan para salaf, barakallahu fikum, ya kan? Fatashabbahu fa illam takun mislahum. Ya kan? Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupalah kalian dengan mereka walaupun tidak seperti mereka. Menyerupai saja sudah, Masya Allah itu. Kenapa? Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena sesungguhnya menyerupai orang-orang yang mulia dari kalangan para salaf, amalannya, pakaiannya, tindak tanduknya, nam, sopan santunnya dan semisalnya apa? Falahu, keberuntungan. Mencontoh para salaf. Naam. Paham tuh ya? Ayo, wah. Berikutnya. Qala Syarih Syekh Shalal Fauzan, hafizallahu taala. Jadi ternyata ahlus syirik ternyata apa? Banyak berkelit dia. Ke sana kemari, ya, ke belakang, ke depan, samping kanan, samping kiri, ujung-ujungnya apa? Ngaku dia. Ujung-ujung ngaku. Oh iya ya, seperti itu. Kalau enggak ngaku paling pol dia mengatakan apa? Wah, ana enggak tahu. Apa itu syirik kepada Allah taala? Enggak tahu. Apa itu menyembah berhala? Enggak tahu. Nah, sesuatu yang tidak tahu kok dia ngaku-ngaku gitu loh. Hai wa na'am. Qala Syarih Syekh Shalal Fauzan, kata beliau, hafizallahu taala, yubayyinu Syekh rahimahullahu taala, Syekh menjelaskan anna syirka, bahwasanya kesyirikan itu laisa maksuran ala ibaratil asnam. Kesyirikan itu tidak terbatas kepada menyembah berhala saja. Perhatikan ini. Naam. Apa itu syirik? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah itu tandingan. Dalam keadaan Allah itu yang menciptakan engkau, mau yang kamu jadikan tandingan adalah berhala, mau patung, mau orang soleh, itu tetap syirik. Hati-hati itu, naam. Ayo, wa. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, li'anal musyrikin al-awwalin minhum man ya'budul malaikah. Karena orang musyrikun zaman dahulu, mereka di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Wal malaikatu aslahu salihin. Dan para malaikat padahal mereka termasuk apa? Termasuk orang-orang saleh yang paling saleh. Nah, walaupun ada khilaf ya, ada khilaf dalam artian, na'am, mana yang lebih saleh? Mana yang lebih bagus? Orang-orang saleh dari kalangan basar manusia atau dari kalangan malaikat? Nah, seperti itu. Itu khilafnya disebutkan dalam kitab-kitab apa? Kitab-kitab para ulama enam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bal ibadu mukramun. Bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Memiliki keutamaan, kemuliaan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Perhatikan. Mereka tidak berani, mereka tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ucapan. Tidak mendahului. Tapi apa? Wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala mengerjakan. Itu para malaikat ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak berbuat maksiat, tidak menolak apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Para malaikat, hati-hati. Nah, sehingga kalau kita jumpai ya, dalam kitab-kitab yang lain itu bahwasanya orang-orang musyrikun itu malah apa? Menuduh. Menuduh Allah Subhanahu wa taala itu punya anak perempuan. Bayangkan itu. Siapa anak perempuannya Allah? Malaikat. Ewa. Jadi malaikat itu dipermisalkan anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, banatullah katanya. Itu juga apa? Juga keliru. Lam yalid wa lam yulad. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jangan sembarangan menuduh Allah taala punya anak perempuan. Kenapa mereka nah menuduhkan dan juga mengatakan Allah taala punya anak perempuan padahal mereka sendiri benci ya? Benci enggak mereka? Orang-orang musyrikun zaman dahulu itu benci. Nah, orang kufar zaman dahulu benci kalau mendapatkan anak perempuan tuh. Lahir anak perempuan ima dibunuh, ima diasingkan. Tidak boleh di situ. Karena anak perempuan menurut mereka itu hina. Anak perempuan menurut mereka apa? Hina. Kenapa hina? Karena enggak bisa diajak perang, bagian warisannya sedikit, ya kan? Lemah, mudah nangis, tengeng, contohnya. Itu contoh aja ya. Itu pada asalnya seperti itu. Sehingga mereka membenci kalau seandainya lahir seorang anak perempuan. Nah, wa idza busyira ahadum bima daraba ar-rahman masala dhalla wajhuhu musfaddan wa huwa kadhim. Apabila mereka diberi kabar gembira dengan lahirnya seorang anak perempuan yang mereka jadikan permisalan untuk Allah Subhanahu wa taala, mereka apa? Tiba-tiba wajahnya dhalla wajhuhu. Wajahnya menjadi hitam. Wa huwa kadhim, dalam keadaan dia marah. Bayangkan marah. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu musfaddan wa kadhim. Itu dalam ayat lain ya. Apabila dikasih kabar gembira, nah, dengan lahirnya seorang anak wanita, anak perempuan, tiba-tiba wajahnya menjadi hitam, marah dia. Nah itu, hati-hati ya. Nah, padahal Allah Subhanahu Wataala telah mensifati di sini apa? La yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Para malaikat itu tidak ada yang mendahului ucapan Allah Subhanahu Wataala, dan mereka tunduk dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Naam, yang Allah Ta'ala mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Walasfa'un, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali bagi siapa yang Allah Ta'ala kasih ridha. Allah Ta'ala ridhai. Wahum bi min khasyyatihi mushfiqun, dan mereka sangat berhati-hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika nazihi jahannam. Dan barang siapa yang mengatakan di antara mereka sesungguhnya aku adalah ilah min dunih, dari selain Allah, fadzalika nadzihi jahannam, maka yang demikian itu kami yang akan balas dia dengan neraka jahannam. Kadzalika nadzir dzalimin, demikianlah kami membalas orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat syirik. Adz-dzalimin ay al-musyrikin, karena kalau menjadikan tandingan untuk Allah Ta'ala berarti musyrikin. Karena zalim terkadang maknanya apa? Terkadang maknanya apa zalim itu? Terkadang maknanya musyrik. Adz-dzalimun al-musyrikun, paham ya? Karena adz-dzalim adz-dzulmu terbagi menjadi berapa? Zulmu itu terbagi menjadi tiga. Zulmul abdi li rabbihi. Nah, perhatikan ya. Kezaliman seorang hamba kepada Rabbnya, ini yang paling tinggi, yang besar, itu kesyirikan dari itu, asyirku billah. Kemudian zulmul abdi li nafsihi, seorang berbuat zalim untuk dirinya. Kemudian apa? Zulmul abdi na'am li ghairih. Paham ya? Seorang hamba berbuat kezaliman kepada orang lain. Ini semuanya dilarang semuanya. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat kursi, apa? Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai para hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku, dan aku haramkan juga kezaliman itu pada kalian. Nah, diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian sering mendzalimi. Nah, di antara yang zalim yang paling besar adalah apa? Adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah apa? Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar, sebagaimana yang na'am diucapkan oleh Luqman al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya berbuat syirik kepada Allah Ta'ala itu adalah kezaliman yang besar. Barakallahu fikum. Nah, berbuat zalim untuk dirinya juga enggak boleh, bunuh diri enggak boleh. Naam. Man qatala nafsahu bihadidin udhiba bihi yaumil qiyamah. Udhiba bihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang bunuh diri dengan sebuah besi atau semisalnya, maka dia nanti hari kiamat diazab dengan alat yang digunakan membunuh dirinya itu. Naam. Paham ya? Jadi hati-hati. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang Maha penyayang terhadap kalian. Jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri. Naam. Seperti itu. Berikutnya, kata beliau di sini, wa minhum man ya'budu shalihin, di antara mereka juga ada yang menyembah orang saleh. Perhatikan ini. Wa dzalika fi qouli ta'ala, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Perhatikan. Orang-orang saleh yang mereka sembah itu ternyata apa? Ternyata mereka sendiri itu adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya mana? Buktinya ini. Naam, ulaika, mereka manusia-manusia atau orang-orang, naam, yang mereka seru, yang mereka ibadahi, mereka sendiri apa? Yad'una, mereka sendiri berdoa, yabtaghuna, mencari, naam, ila rabbihim wasilah, mencari wasilah, perantara, atau mencari sesuatu yang bisa menghantarkan Rabbnya, ayyuhum aqrab, mana di antara mereka yang paling dekat. Dan mereka sendiri apa? Mereka sendiri yang mereka ibadahi itu, orang-orang soleh sendiri yang mereka ibadahi, wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan kasih sayang Allah Ta'ala. mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna adzabah, dan mereka sendiri juga takut terhadap azabnya. Terus siapa yang salah? Yang salah mereka yang nyembah itu. Yang disembah aja juga takut kepada Allah taala, yang disembah aja juga na'am barakallahu fikum mencari bagaimana caranya bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kok malah disembah. Nah, dan seringnya ya barakallahu fikum, seringnya itu mereka nyembah setelah mati, setelah meninggal. Karena kalau belum meninggal belum tentu mau, terkadang sebagian seperti itu. Nah, dalam artian ketika masih hidup dia enggak mau disembah, tapi ketika setelah meninggal, nah orang-orang itu membikin apa? Membikin pemikiran tersendiri. Akhirnya kita sembah dulu orang soleh dulu. Nah, seperti itu. Nah, qila dikatakan innaha nazalat fi man ya'budu Uzairan wal Masih minal anbiya. Ayat ini turun kepada orang-orang yang menyembah Uzair dan juga Al-Masih, yaitu Isa bin Maryam, dari kalangan para nabi. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya itu mereka menyembah sebagian para nabi itu. Turun ayat ini. Ternyata sebagian mereka barakallahu fikum yang mereka sembah ternyata mereka sendiri beribadah kepada Allah, mereka sendiri membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, mereka sendiri mengharapkan pahala Allah taala, mengharapkan kasih sayangnya dan takut terhadap azabnya. Bayangkan itu. Nah, siapa yang mengatakan Uzair itu anak Allah? Al-Yahud. Siapa yang mengatakan Masih itu adalah anak Allah? An-Nasara. Nah, siapa yang mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah? Al-Musyrikun. Nah, na'udzubillah ya. Waqila nazalat fi qaumin kanu ya'buduna al-jin fa aslama al-jin wa lam ya'lam man ya'buduhum min al-ins annahum aslamu. Perhatikan, ada juga yang mengatakan ayat ini turun kepada orang atau sekelompok kaum yang dahulu mereka menyembah jin, ternyata jin yang sembah itu masuk Islam. Orang kan enggak tahu kan, jin kan enggak kelihatan. Jin itu kan termasuk alam ghaib yang enggak kelihatan. Nah, orang-orang yang menyembah jin ini enggak tahu kalau jinnya masuk Islam itu loh. Wa lam ya'lam man ya'buduhum min al-ins, ya kan? Dia tidak tahu siapa dari kalangan manusia yang menyembah, yang masih menyembah mereka. Annahum aslamu, dan mereka enggak tahu bahwasanya jin itu ternyata sudah masuk Islam. Jinnya manusianya masih nyembah aja padahal dia sudah masuk Islam. Nah, wal maqsudu min dzalik, dan yang diinginkan dari itu apa? Annallaha dzakara annal musyrikin al-awwalin minhum ya'budul aslam wal asyarul ahjar. Perhatikan ini. Yang diinginkan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang musyrikin zaman dahulu itu mereka ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah pohon-pohonan, ada yang menyembah batu-batuan, wa minhum, di antara mereka juga ada yang menyembah man ya'budul anbiya wassalihin, menyembah para nabi dan orang saleh, wa sawwa bainahum fil hukm, dan mereka menyamaratakan antara mereka dari sisi hukumnya. Wa hakama 'alaihi bil kufri wasyirki, dan juga Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka dengan rata dengan kekufuran dan kesyirikan. Naam. Ya, taswiyatu billahi ghairillah, ya kan, fima huwa min khasaisillah. Nah, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, itulah kesyirikan. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, menyamaratakan dengan selain Allah taala kepada Allah taala. Paham ya? Yang selain Allah taala disamaratakan kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang itu termasuk kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, mungkin rububiyahnya, uluhiyahnya, asma sifatnya. Nah, alhamdulillah ya, kesyirikan. Wa anta ayyuhal musyabbih, dan kamu wahai musyabbih, ya, yang berusaha menyerupakan, mungkin tandingan kepada Allah taala, turidu an tufarriq baina baina man abdal aslam wa man abdal salihin, engkau ingin membedakan antara orang yang menyembah berhala dan menyembah orang saleh. Naam. Fa tufarriq baina ma jama Allah, berarti kamu membedakan antara apa? Antara apa-apa yang Allah telah kumpulkan jadikan satu. Wa hadza minal muhadarillah, berarti seperti ini apa? Bentuk permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menggabungkan jadi satu, kok kamu malah memisahkan? Beda menyembah berhala dengan menyembah orang saleh itu katanya. Kita katakan berarti kamu menentang. Kamu menentang kepada Allah dan Rasulnya, menentang Allah Subhanahu wa taala dan juga menentang na'am Rasulnya. Barakallahu fikum. Wa hadza wajhun. Na'am. Wa hadza wajhun. Ini ada sisi. Nah, yang bisa membantah syubhat. Ewa, syubhat ini. Haitsu tabayyana annahu la farqa baina syirkil awwalin wa syirkil haula illa alladziina yad'uuna al-islam. Dari sisi mana? Dari sisi nampaklah sekarang tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya antara kesyirikan orang-orang terdahulu dan syirik orang-orang yang belakangan ini, yang mereka mengaku-ngaku beragama Islam. Kenapa enggak ada bedanya? Karena sama-sama menyembah selain Allah, sudah itu. Sama-sama minta kepada selain Allah, sudah itu. Sama-sama mereka Naam, minta syafaat kepada selain Allah itu. Wa hum ya'buduna al-qubur wal auliya was-salihin. Mereka menyembah kuburan, menyembah para wali, menyembah orang saleh, li'annahum la ya'rifuna anna hadha syirkun. Karena mereka tidak tahu, tidak mengenali bahwasanya ini adalah kesyirikan. Wa hadhihi natijatul jahli. Dan inilah hasil atau buahnya kebodohan. Jadi kebodohan sangat jelek sekali ya, na'udzubillah ya. Jadi kita tetap berusaha semaksimal mungkin menghilangkan kebodohan pada diri kita pribadi dan semuanya. Berusaha itu. Nah, bi aqidah tauhid as-sahihah, yaitu kebodohan terhadap apa? Aqidah tauhid yang benar. Na'udzubillah ya. Ewa. Wal jahlu bima yudaduha minasyirki, dan bodohnya terhadap lawan daripada at-tauhid berupa kesyirikan. Fa inna man la ya'rifu syirka yaqa'u fihi wa huwa la yadri. Maka sesungguhnya orang yang tidak tahu kesyirikan dikhawatirkan dia terjatuh di dalamnya dalam keadaan dia tidak tahu. Hati-hati ya. Jadi kita mengetahui kejelekan, mengetahui kesyirikan bukan untuk terjatuh, untuk berhati-hati. Arafu syarra la li syarri, lakin li atawaqqihi, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, tapi untuk berhati-hati. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan tersebut, barakallahu fikum, na'am, yang berada di kelilingnya, yang berusaha bikin talbis misalnya, yaqa'u fihi, dikhawatirkan dia terjatuh dalam perkara jelek tersebut. Wa min huna tabtadih daruratu bil inayah bi dirasatil aqidah as-sahihah wa ma yudhadduha. Maka dari sinilah nampaklah keharusan darurat untuk perhatian penuh mempelajari akidah yang benar dan lawan daripada akidah yang benar, yaitu asyirku billahi jalla wa ala. Nas'allaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nas'allaha an yuthabbitana ala kitab sunnah hasan al qah, innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.